Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dalam kesempatan untuk merenungkan dalam acara penyejuk hati melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah memasuki ayat 77 dari surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Artinya, kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapat perubahan bagi ketetapan kami tersebut. Ayat ini ingin menjelaskan apa yang terjadi pada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para rasulnya dengan bahasa dalam Al-Qur'an sunnah. Sunnah di sini artinya merupakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa rule itu adalah aturan, yang mana aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan-aturan itu sudah kita dapatkan ceritanya melalui kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, Nabi Lut, Nabi Yusuf, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam. Begitu banyak kisah-kisah yang menetapkan ketetapan-ketetapan ataupun ketentuan-ketentuan yang sudah Allah gariskan bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah akan mendapatkan sesuai dengan ketetapan yang sudah Allah berikan. Itulah bahasanya sunnata. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasannya ketetapan yang sudah diberikan para rasul dahulu itu adalah sudah menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa digugah oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, apakah kita masih berharap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketetapan yang sudah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ayat ini menjawab, wala tajidu li sunnatina tahwila. Ternyata ketika ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan dapat mengalami perubahan. Contohnya, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah tetapkan sifatnya, zatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu tidak akan berubah sampai akhir zaman, sampai hari akhir berbangkit. Tapi ketika kita dengar bahwasanya Allah itu Al-Jabbar, Al-Qawiyul Matin, Al-Musaitir, itu juga ketetapan yang sudah Allah berikan nama zat dirinya itu sendiri, yaitu berupa maha kuasa, maha mengatur segala sesuatunya, maha menetapkan segala sesuatunya. Maka tidak ada satu orang pun yang dapat merubahnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya sunnah seperti ini adalah merupakan kebahagiaan bagi kita, sehingga kita dapat melaksanakannya dengan tenang karena aturan itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dari semenjak dulu dan sekarang. Bukan Yang dimaksud ketetapan ini adalah si fulan akan masuk neraka, si fulan akan masuk neraka, tidak. Tapi undang-undang yang dimaksudkan Allah itu, apabila si fulan melanggar ini, maka dia akan mendapatkan ketetapan seperti ini. Apabila dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan pintu surga terbuka lebar bagi orang-orang yang betul-betul bertobat, tidak mengulangi perbuatannya lagi. Maka di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Dr. Zainal Arifin akan mengembangluaskan lagi. Padahal Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 77 ini terkait erat dengan ayat 76 sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kadu layastafizzunaka minal ardh liukhrijuka minha wa idzan la yalbasuna khilafaka illa qalila. Sungguh benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah ini untuk mengusirmu darinya, dan kalau terjadi demikian niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja. Ayat 76 menggambarkan kepada kita bagaimana energi-energi negatif, kekuatan-kekuatan kebencian menghambat kemajuan, menghambat orang-orang yang berbuat baik, menghambat energi-energi positif hingga sampai taraf pengusiran. Nabi Muhammad diusir dari Mekah. Namun satu hal yang pasti, sifat-sifat negatif, energi-energi negatif, pola pikir yang buruk hanya dapat bertahan sebentar saja. La yalbasuna khilafaka illa qalila. Sebentar saja. Mereka tidak mungkin bertahan lama. Karena apa? Karena di ayat 77 Allah kemudian menegaskan, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Kami menetapkan yang demikian, kami tetapkan bagi rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan kami dapati perubahan, kan tidak kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami. Apa ketetapan itu? Ketetapan itu kita temukan di ayat-ayat berikutnya yang berbunyi, tepatnya di ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, para penganjur kebaikan, para penganjur energi positif, yang benar telah datang, yang batil pasti lenyap. Sungguh yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Jadi ayat 77 ini menegaskan kepada kita bahwa ketetapan Allah, yang baik pasti sukses, yang baik pasti menang. Ayat ini juga diperkuat dengan surat As-Saffat ayat 171 dan sampai dengan 173, sebagaimana difirmankan Allah, sungguh telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami menjadi rasul, yaitu sungguh mereka itulah yang pasti mendapatkan pertolongan, sungguh tentara kami itulah yang pasti menang. Inilah fenomena kehidupan yang sudah menjadi hukum alam, ketetapan ilahi, sunnatullah. Tetaplah berbuat baik, karena yang baik pasti mendatangkan kebaikan, yang baik pasti mendatangkan kemenangan, yang baik pasti mendatangkan kebahagiaan. Walaupun kita dilempar dengan caci makian, dilempar dengan batu saat kita berbuat baik, sebagaimana Nabi Muhammad diperlakukan demikian, tetap saja Nabi Muhammad melempar senyuman, melempar doa berupa panjatan, ya Allah, ampunilah mereka, mereka melakukan perbuatan buruk ini karena ketidaktahuan mereka. Cinta Rasul menyebabkan tersebarnya kasih sayang di bumi ini. Cinta Rasul dalam menghadapi hidup ini, menghadapi orang yang tidak paham terhadap dirinya, menyebabkan Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Inilah ketetapan Allah yang menjadi renungan bagi kita orang-orang yang mencintai kebaikan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin telah menjelaskan sedikit bahagian dari renungan sunnatullah. Karena kalau kita artikan sunnatullah ini adalah artinya hukum sebab dan akibat atau hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu atau sebab akibat bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang sudah menentukan garisnya. Tapi bisa, dalam tanda kutip, kita masih diberikan peluang untuk memilih jalan yang terbaik. Makanya dibilang Ustaz Zainal Arifin tadi, kita insya Allah mendapatkan hal yang terbaik kalau kita memang betul-betul yang terbaik itu kita inginkan. Karena apa? Karena rahmat Allah yang lebih dahulu turun daripada angkara murkanya. Dalam hal ini adalah hal yang sangat membahagiakan diri kita. Kenapa? Karena sudah memang begitu jalannya, sudah memang begitu sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak menjadikan pelin-pelan di dalam kehidupan kita ini, karena ketetapan itu tidak akan pernah berubah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap sajalah kita artikan sunnah ini adalah jalan yang kita pilih menuju sorga ataupun neraka. Maka itu tidak akan pernah berubah, kecuali kalau kita menghindar dari jalan tersebut, maka kita akan mendapatkan jalan yang lain yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah, sebagaimana yang dikemukakan tadi oleh Ustadz kita Dr. Zainal Arifin, ayat ke-76 ini membahasakan adalah wa ingkadu, hampir mereka itu tapi masih batasnya hampir. Karena apa? Karena Allah itu masih mengedepankan rahmatnya. Makanya dalam cerita Nabi Nuh alaihissalam itu sampai 1000 tahun lebih baru azab betul-betul itu turun. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kedepankan dulu rahmatnya. Maka kita adalah hal yang sangat membahagiakan kita di sini adalah kita masih diberikan peluang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Tapi begitu kita mengingkarinya, maka azab itu pun akan cepat atau lambat akan pasti turun, karena itu memang sudah merupakan sunnatullah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fadzlul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.